Welcome back to the Remix Semifinal. Nah, buat yang di rumah, kalian harus tahu ya. Tadi pas kita lagi offer, saya dipanggil-panggil dari sebelah sana. Coba, saya mau tes lagi suaranya. Mana coba? Mana suaranya di sebelah sana? Coba, mana suaranya? Ternyata rame ya. Oke, saya menyerah. Kalian rame. Oke. Nah, di penampilan kedua dari masing-masing semifinalis malam hari ini, mereka akan membawakan lagu yang pernah hits, kemudian di-recycle oleh penyanyi yang berbeda. Dan tim pertama, Nuretro, akan membawakan sebuah lagu yang saya yakin akan membekas untuk salah seorang judges kita. Kali ini Nuretro akan membawakan lagu dari Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain, yang sudah di-recycle oleh Titi DJ. Seperti apa penampilan mereka? Langsung saja, ini dia Nuretro. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Oh. Sekarang kita akan remix lagunya Dewa 19. Lagu ini kan sebelumnya udah pernah dibawain sama TJ. Terus ada Vasilia juga sama Indra Lesmana bawain agak jazz. Kalau versi New Retro bakal bawa ini ya keren bido. Tetap, nah ini tuh kick doang. Kita gak bikin sama persis kayak lagu aslinya, kita rubah moodnya gitu. Nah di sini aku bingung nih, abis drop satu terus masuk lagi ke na na na na na na na, kayak bosen banget sih. Lagunya kan cuman takkan ada cinta yang lain, na na na na, dirimu abis. Ih gak gitu, ada bridge-nya. Oh ada bridge-nya. Jadi pas sudah dibikin lagunya, nah ini kok cuman verse, terus habis itu jadi ada ref-nya, habis itu hilang. Ya, dia nggak tahu kalau masih ada bridge-nya itu kan. Dan aku pengen semua yang nonton ikut nyanyi. Aku pengen New Retro untuk tiga besar. Cintaku padamu, yakin dirimu, yeah. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susah karena hatimu. Wow, wow, wow, that was new retro. Dan tadi juga berkolaborasi bersama dengan 7ix9ine Band. Tepuk tangan dulu untuk 7ix9ine Band. Terima kasih tadi kolaborasinya keren. Audrey silakan bergabung. Paul, saya minta tolong nih, Paul. Coba nyanyiin bait yang takkan ada cinta yang lain, itu aja coba nyanyiin. Kalau gitu sih gue enggak berani dong kalau gitu dong. Coba ya. Coba bait itu aja, bait itu aja, bait itu aja. Please, bait itu aja, please. Takkan ada cinta yang lain. Yakin. Ya itu. Oke, okay, ditutup sama itu aja ya, yakin. Oke. Okay. Gue tuh dari tadi udah berusaha nganunjuknya ke sana gitu kan, kesini tapi nggak jadi ke situ gitu. Oh iya, yeah. Karena emang, emang penyanyi kan harusnya ke depan, Paul, harus ke depan, biar umum. Tapi yang menarik adalah tadi kan tantangan dari Winky untuk menunjukkan dark side-nya Wizard. Justru malah New Retro nih yang nampilin nih. Gimana nih Winky? Dia, tadi kan gue bilang emang sebenarnya dari sisi femininnya Audrey bisa nggak sih dimunculin lagi? Kayaknya udah gak perlu minggu depan sih, tertantangnya jawab dengan positif dan keren banget malam hari ini. Terima kasih. Udah mau gimana gila? Cuman satu, kalau gue satu. Menurut gue ya, tadi tengah adalah super kelas ketika trompetnya itu solo, muncul, solonya itu benar-benar klasi banget, keren banget. Keren. Iya, tapi kalau gue sebenarnya pengen terakhirnya gak harus dipecahin. Gak harus jadi balik ke New Retro yang sound kenceng gitu. Gue bayangin tadi misalnya lu abisin dengan sound jazz, mood seksi gitu. Tapi gak masalah. Berarti itu membuktikan bahwa mungkin ya, dulu Audrey tuh bisa bikin musik R&B seperti ini. Dan lu juga enak banget nyanyiinnya, Paul. Dan terakhirnya memang lu menunjukkan identitas New Retro. New Retro bisa kayak gini, tapi juga akhirnya bisa seperti ini. So menurut gue gak ada yang salah sama sekali. Tepuk tangan buat New Retro. You got my respect. Thank you. Iya gak sih? Gimana? Ini judulnya Takkan Ada Cinta Yang Lain ya? Nah ini nih. Kok nih, kalian tahu banget sih kalau dua personel Dewa 19 itu gak ada cinta yang lain selain kita berdua? Oh! Kan ini hasil recycle yang dibawain. No comment. Recycle Titi DJ. Tapi gak apa-apa. Hasil apa? Hasil recycle dari Titi DJ. Mereka berdua hasil recycle-nya itu. Oh bukan. Maksudnya? Bukan. Oh bukan. Recycle belum ke sampah gitu. Kita buang nanti kita ke sampah enak aja. Gimana, coba balik ke konsep. Itu, aduh Audrey, kamu walaupun nanti di The Remix gak juara satu, terserah ya, ini kan vote ya, kamu juara satu di hati saya. Wow. Dalam itu. Sumpah Audrey ini ya, dia perempuan kecil-kecil cabai rawit, aransemennya kelas banget, kelas. Cuma tadi memang yang bagian bener kata Winky, harusnya belakang gak usah di drop yang kayak gitu, udah gak perlu karena... Enggak, dropnya itu berasa kayak, maaf ya, agak kayak koplo jadinya ya. Maksudnya enggak benar, sorry. Salah sound dikit aja udah plung-plung gitu. Oh, gue tau part mana. Hati-hati, mana? Part yang ada ten-ten, keteng-ten, keteng-ten. Dan, gitu kan beatnya aja. Sedikit pengulangan kayaknya ya, kalau gak salah sih dari minggu. Gue ngedrop abis ada trompet, jazz, gue sampe berdiri pada slow gitu. Terus gumplak, gue duduk lagi deh, males. Dewa 19 lagi, ah males deh. Tapi overall, New Retro bukil. Kamu tau gak, pesaing kamu tuh dua produser loh, kamu cuma satu loh. Itu mesti... Dua produser maksudnya? Kan ada grup yang lain yang dua produser, dua kepala. Dua remixer. Ini kan satu orang, ya kan cewek, satu kecil, cabai rawit. Tapi kalau menurut lo, bagusan ini apa versi aslinya, Bun, menurut lo? Versi asli? Jujur, gak boleh sentimen. Kita kan harus profesional. Gue melipir dulu ya, bentar kemana. Kemana gitu kayaknya. Lo yang mana, Ti? Gue nanya, lo nanya balik, dong. Gue nanya lo sekarang. Nanya lo. Nanya gue. Suka gini lah. Kalau seandainya yang botak yang itu bilang sama gue, gak akan gue terima. Mendingan gue terima botak yang lain. Terima kasih Jajas, oke. Titi ada yang mau ditambahin? Udah, Deva, cakep Deva. Udah, oke. Terima kasih Jajas untuk komentarnya, luar biasa sekali. Aduh, takkan ada cinta yang kepla. Itu Titi keren juga tuh, oke ya. Hey guys, jangan lupa, line voting masih dibuka. Jadi jangan lupa, vote. Tim favorit kalian sekarang juga, terutama buat New Retro, kalau kalian pengen mereka bertahan dan lanjut ke babak selanjutnya, jangan lupa berikan vote kalian sekarang juga, karena malam ini satu tim harus meninggalkan show The Remix, dan kalian gak pengen mereka kan? Makanya vote, caranya ketik hashtag The Remix _ New Retro, spasi hashtag The Remix _ Cie Bang Bang. Kira-kira setelah ini akan ada penampilan dari tim yang mana ya? Langsung aja kita lihat ke backstage. semangat kan buat party lagi abis semangat. Ini. Semangat, harus. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di The Remix. Yes.